seperti kemarin yang kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersihir oleh seorang yang bernama Labid Ibnul A'sam Al-Yahudi, yang kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat, kemudian diruqyahlah beliau dan dihancurkanlah ya ikatan-ikatan sehingga beliau pun terselamatkan. Adapun sihir yang beliau rasakan adalah seakan-akan beliau melakukan sesuatu, padahal sebaliknya belum melakukan apa-apa. Ini sihir hakiki, benar-benar terjadi. Dan ia memberi pengaruh pada orang yang terkena sihir, bisa jadi ya dengan membunuh, sakit, atau bahkan bisa jadi gila, hilang akal sehatnya. Maka kita memasuki penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala pada jenis sihir yang kedua. Kalau jenis sihir yang pertama, ingat, sihir yang pertama itu sihir yang hakiki, jadi bisa memberi pengaruh. Bisa memberi pengaruh terhadap orang yang disihir dengan menggunakan mantra-mantra, jampi-jampi, ikatan-ikatan, atau sesuatu-sesuatu yang dimiliki oleh orang yang akan disihir. Misal rambutnya, misal pakaiannya, misal bajunya, dan seterusnya, fotonya. Nah, dan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, beliau telah menyebutkan contoh-contoh daripada as-sihru. Di antaranya adalah as-sarf wal-ataf, yang bisa membuat cerai-berai antara pasangan suami istri, saling benci di antara keduanya. Yang satu lagi bisa saling membuat saling jatuh cinta, jatuh hati, senang. Nah, ini bentuk daripada sihir. Qala syarihu hafizahullah wa an-naw'u tsani. Jenis yang kedua dari jenis sihir adalah takhyili, yaitu khayalan. Bi an ya'mala asya yukhayyalu ila an-nasi annaha sahihah. Di mana tukang sihir ini melakukan perkara-perkara yang mengkhayalkan kepada manusia bahwasanya itu perkara yang benar. Wa hiya ghairu sahihah. Tapi itu tidaklah benar. Jadi dikhayalkan manusia menyaksikan sesuatu atau melihat sesuatu yang menakjubkan. Seakan-akan kejadian itu benar, tapi sejatinya tidak benar. Ya, ini seperti para tukang sulap, syakwadah, di mana terlihat ada yang dipotong lehernya, tapi tidak masalah, tidak mengapa. Nah, masih hidup. Seakan-akan tergambarkan itu benar terjadi, tapi sejatinya tidaklah benar. Yukhayyalu linnasi annahu yuqallibul hajar ila hayawan aw annahu yaqtulu shakhsan wa yuhyih yaqta'u ra'sahu thumma yaruddu. Dia menghayalkan di hadapan manusia bahwa ia mampu ya merubah batu menjadi hewan. Batu jadi hewan. Batu jadi kambing misalnya. Wah, ya bangkrut bakul kambing. Nah. Jadi itu khayalan ternyata. Yang tidak ada hakikatnya. Dulu katanya ada orang yang bisa merubah daun jadi uang. Kalau dulu, belum sekarang. Kalau sekarang viral siapa? Siapa? Dil? Tahu antum? Antum bok ashabu. Nah. Siapa? Ya itulah yang viral lah katanya. Bisa merubah daun menjadi uang. Ini dulu, saya pernah waktu kecil itu katanya, ini orang hebat ini. Bisa merubah daun yang kering menjadi uang. Tapi, kita berpikir, kok kenapa dia nyari uang ya? Padahal, kalau memang dia betul-betul mampu untuk merubah dedaunan menjadi uang, kan ngapain cari uang? Nah. Ngapain mencari uang? Toh juga dia bisa merubah dedaunan menjadi uang. Kok kerja agar dapat uang? Kerjanya ngusir setan dan seterusnya. Ternyata ini bohong. Walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dengan begitu kita ya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami atau sedikit memahami betapa berharganya nilai hidayah luar biasa. Sehingga tidak mudah untuk dikibulin. Coba kalau kayak gitu terus enggak ada hidayah Allah Azza wa Jalla. Seorang akan mudah diperalat, akan mudah dikibulin, dibohongin. Yang naam dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, tidak ada kebenarannya. Itu hanya sihir. Atau dia membunuh seseorang, terus kemudian ia menghidupkannya. Ia memotong kepalanya, kemudian dia mengembalikannya. Au annahu yajurru sayyara bi syi'rihi au bi asnani. أو أن سيارة تمشي عليه ولا تضره أو أنه يدخل في النار أو يأكل النار أو يطعن نفسه بالحديد يطعن عينه بأسياخ الحديد أو يأكل الزجاج. Dia mampu ya menjalankan mobil dengan rambut nya atau dengan giginya. Enggak tahu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mensyarah ini sebelum munculnya itu apa belum itu yang kayak gini apa belum. Artinya berarti ini pengalaman beliau gitu kan. Ada ternyata. Bukan sesuatu yang ngarang gitu. Bukan karangan. Karya ternyata ini. Tulisan-tulisan itu karya-karya para ulama. Enggak ngarang terus kemudian udah ngarang atau enggak. Dan ada ya di Indonesia kan. Dulu ini pernah waktu dulu di Yaman. Ditanyakan. Betul ada ada syirik. Oh, enggak percaya saya. Masa bisa orang itu narik apa? Truk, narik mobil pakai gigi atau rambutnya. Enggak percaya. Ada syirik. Di Indonesia mawujud. Dua sahir. Atau mobil itu berjalan di atasnya dan tidak membahayakan dirinya. Atau dia masuk ke dalam api, kobaran api. Atau dia makan api. Atau dia memukuli dirinya dengan besi. Atau dia makan kaca, makan bling. Kullu hadhihi min anwa'i sya'wadzah. Semua ini termasuk di antara jenis-jenis asya'wadzah, tukang sulap, sihir, takhyili. Wa hiya la haqiqata laha. Dan ini tidak ada hakikatnya. Tidak terjadi. Jadi hanya yang disihir mata-matanya. Manusia yang menyaksikannya. Nah, terus apakah kita disyariatkan untuk melihat sihir pertunjukan punya? Jangan, gak usah. Nah, untuk apa? Itu kekufuran. Mithlu saharati saharah. Fir'aun, mithlu sahara saharatu Fir'aun. Seperti tukang sihir, tukang sihirnya Fir'aun. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepadanya dari sihir mereka, bahwasanya tongkat-tongkat itu bisa berjalan. Berubah menjadi ular-ular yang seakan menakut-nakuti orang-orang yang menyaksikannya, yang melihatnya. Allahu Azza wa Jalla sudah menyebutkan. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka para tukang sihir telah menyihir mata-mata manusia sehingga hal itu membuat mereka takut, membuat mereka itu lari takut menyaksikannya. Nah, dan itu ya juga dialami oleh Nabiullah Musa alaihi salam yang Allah Azza wa Jalla tenangkan, la takhaf, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kalian berdua jangan takut wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Yakni an-nasr wa ta'jid. Allah akan menolong dan menguatkan Nabiullah Musa dan Harun ketika menghadapi para tukang sihir, tukang sihir. Karena sejatinya mereka itu lemah. Itu termasuk daripada tipu daya syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tidaklah kuat. Ini sejatinya yang ada pada tipu dayanya syaitan. Akan tetapi mengapa? Ya, terkadang manusia itu takut kepada tipu dayanya syaitan. Berarti tinggal dibalik, karena manusianya itu lemah dalam bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menyandarkannya kepada Allah Jalla wa Ala. Tatkala seorang hamba benar-benar ya Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah Allah akan berikan pertolongan. Allah akan berikan jalan keluar. Ketika seorang bertakwa kepadanya. Dari sihir-sihir. Nah ini yang sebetulnya mesti kita perjuangkan. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bersandar kepada selainnya. Yang justru itu malah akan membinasakan kita sendiri. Hadza sihrun takhyiliyun. Maka ini merupakan sihir takhyili. Dihayalkan, digambarkan begitu saja. Bas. Yang tidak ada hakikatnya. Yang mana tukang sihir itu lakukan menyihir mata-mata manusia. Kemudian ketika sudah selesai pertunjukannya, adatil asya ila haqiqatiha. Maka perkara-perkara itu akan kembali seperti semula. Ya, seperti dulu mungkin pernah kita sebutkan. Ya, ada seorang Arab Badui. Ya, namanya Arab Badui, orang Yaman. Berpikir itu simpel. Secara fitrah, simpel. Tidak banyak. Datang, Arab Badui ini membawa satu kambing. Sementara datang kepadanya seorang yang mengaku dia ini Habib min dzurriyyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengaku memiliki karomah. Nah, sehingga dia pun meminta kambing yang ada di tangan Badui ini, berikan kambing itu kepada saya. Kalau tidak, maka akan saya ganti. Akan saya robah kambing itu menjadi anjing. Sehingga tidak ada manfaatnya. Enggak kamu sembeli, enggak kamu gembalakan juga, enggak. Nah, orang Arab Badui ya simpel-simpel aja kan. Simpel tapi mengena gitu. Ngomong harus bicara, harus bersikap. Sudah dihadapi kok. Kabur ya risiko, menghadapi juga risiko. Sami mawon. Nah, ya tertegun ya kan. Pada orang bisa merubah kambing menjadi anjing. Kalau memang kamu bisa merubah kambing menjadi anjing, wahai Habib. Maka kenapa kamu tidak merubah kambing saya satu menjadi dua kambing? Sehingga satu untuk saya, satu untuk kamu. Kan kita sama-sama untung, gak ada yang dirugikan. Simple kan? Tapi kan mengena itu. Artinya mengingkari di dalam fitrahnya itu mengingkari. Gak ada sejarahnya orang bisa merubah kambing menjadi anjing. Lah kalau memang betul-betul ada, paksa sudah, ada. Seorang anak, tapi dipaksa untuk ada. Untuk bisa. Ya sudah, kalau kayak gitu kita bagi aja kambing ini. Yang satu menjadi dua. Satu untuk saya, satu untuk kamu. Silakan dinikmati kambingnya. Kita sama-sama diuntungkan. Gak ada yang dirugikan, kan? Nyaman sudah. Ya sudah, terdiam. Pergi kemudian Habibnya. Gak jadi diambil itu kambingnya. Gak dirubah juga. Ya sudah, Rabadu ini biasa lagi. Mengembala kambing. Simpel tapi mengena. Nah. Jadi. Ya itulah sejarahnya. Atau sejatinya sihir takhili. Yang disihir adalah mata-mata manusia. Sehingga kita beriman. Seperti apa yang telah dilakukan oleh. Tukang sihir Fir'aun. Terhadap. Kaum Nabiullah Musa alaihi salam. Wasihru kufrun. Dan sihir itu kufur. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Akan tetapi syaitan-syaitan itu mereka kafir mengajarkan kepada manusia sihir. As-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billahi azza wa jalla. Sihir itu mempelajarinya atau mengajarkannya sama saja kufur terhadap Allah azza wa jalla. Wa huwa naw'un min anwa'ir riddah. Dan itu termasuk daripada jenis, di antara jenis-jenis kemurtadan. Fasahiru murtad. Maka tukang sihir itu murtad, keluar dari Islam. Idza kana mu'minan. Thumma sahara fa innahu yartaddu an dinil Islam, apabila dia mukmin. Kemudian dia menjadi tukang sihir, maka dia telah keluar dari agama Islam. Wa yuqtalu wa la yustatabu. Dia dibunuh dan tidak dimintai tobat. Jadi langsung dibunuh. Tanpa harus dimintai tobat. Wah, langsung. Ya itu sebetulnya kelembutan itu. Kelembutan untuk duduk enam. Untuk seorang yang melakukan sihir, hikmahnya ya begitu. Dibunuh dan tidak dimintai tobat. Namanya tegas. Mengatakan atau mengucapkan sesuatu pada tempatnya. Jika harus dia berbicara seperti itu, dia berbicara seperti itu. Bas. Dan itulah yang namanya hikmah. Wal-adlu. Agar kita tidak salah paham. Terkadang tegas. Bedakan. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya. Terkadang beliau langsung melihat ada seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Langsung aja dicopot, buang. Kenapa gak dinasehati kan ini? Ceramah. Itulah sikap. Dan itu namanya hikmah dan al-adlu. Nasihat. Menasehati kepada seorang yang kondisinya demikian. Hak. Benar. Nah ini pada tukang sihir. Langsung dibunuh. Dan tidak dimintai tobat. Inda ba'dil ulama. Menurut sebagian para ulama. Apa sebabnya? Li'annahu hatta walau taba fil zahir fahuwa yukhadi'un nas. Karena seandainya dia itu bertobat secara zahir, tapi dia nanti akan menipu manusia. Wala yazulu ilma sahir min qalbihi walau tab. Dan tidak akan hilang ilmu sihirnya itu. Ilmu sihir dari dalam hatinya meskipun dia telah bertobat. Ya sudah, mesti kan bahagia. Ya sudah, kalau memang itu jalannya, ya sudah. Laksanakan aja. Itu syariatnya, laksanakan aja. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobat. Dan menghapuskan semua apa-apa yang pernah dilakukannya. Masihkah kita ingat seorang kisah Imra'ah Al-Ghamidiyah wahiya zaniyah. Dan dia telah berzina. Yang minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan had, hukuman rajam atas dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa aneh, merasa heran. Kenapa ada seorang wanita yang berzina terus kemudian dia menawarkan agar Nabi alaihi salatu wasallam itu merajamnya, menghukumnya, ditegakkan padanya had. Sehingga Nabi menahan dulu, pergi kamu, datang lagi. Betul, dia gila gak itu? Nah, dia waras. Ya sudah, datang lagi hamil. Nah, hingga Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh biar lahir dulu. Setelah lahiran, datang dia kepada Nabi lagi. Ya, datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini ya Rasulullah anaknya. Susui dulu hingga 2 tahun. Kemudian sapihlah dia. Setelah disapih pun, ya sudah lepas berarti. Ditegakkanlah. Ya, zina. Apa namanya? Rajam. Nah, ditegakkanlah apa? Hukuman bagi orang yang berzina. Yaitu rajam. Dirajam itu tewas itu. Rahimahullah wa radiyallahu anha. Hingga Khalid bin Walid yang saat itu ikut merajam. Merajam itu ditanam separoh. Ya, terus dipukuli pakai batu. La shaghirata wala kabira. Tidak besar dan tidak kecil. Agar orang yang berzina itu merasakan. Nah, ya, merasakan kesengsaraan, kesusahan saat dia dirajam. Sebagaimana dia melakukan zina. Di mana dia merasakan dari ujung kulit kaki sampai ujung rambut merasakan kenikmatan. Sekarang juga kamu akan merasakan demikian. Betapa tidak enaknya akibat dari perbuatan yang sebentar. Hingga dia pun meninggal dunia. Rahimahullahu wa radiyallahu anha. Yang kemudian Nabi alaihi salatu wasalam laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertobat. Yang seandainya tobatnya itu dibagikan kepada setengah penduduk Madinah, lawasi'at hum, maka akan mencukupinya. Bayangkan. Ini namanya awal yang baik tapi akhir yang awal yang baik, akhir yang kebalik ya. Awal yang buruk tapi akhir yang baik. Husnul khatimah. Padahal penduduk Madinah saat itu hidup orang-orang yang hebat. Masih hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab dan selainnya. Dari sejumlah para sahabat, setengah daripada tobatnya ini diberikan enam. Tobatnya ini jika diberikan kepada setengah penduduk Madinah, itu akan mencukupinya. Jadi seandainya orang perlu tobat wis diwakili gitu loh cara-carane. Nah, gampangannya begitu. Kan luar biasa itu. Nah. Innamal a'malu bil khawatim. Nikmat, ya kan? Diberitakan berita gembira meskipun dia harus meninggal. Dan pengaruh. Ya. Pengaruh dari apa yang ia lakukan berupa kebaikan. Itu tidak harus langsung dia lihat. Tidak harus. Nah, sebagaimana ini? Dia melakukan kebaikan, ingin melakukan kebaikan, yaitu sudahlah, terima hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penerimaan yang benar, tidak berkeluh kesah, sudah terima. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan demikian. Luar biasa. Dan juga, ya, memang terkadang ketika seorang melakukan sebuah kebajikan itu dia terkadang tidak langsung mendapatkan balasan saat itu. Dia melihatnya. Terkadang setelah matinya, setelah wafatnya manusia mendapatkan hidayah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah beliau wafat banyak sekali berbondong-bondong manusia mendapatkan hidayah. Nah, maka ini ma'asyiral muslimin hukuman daripada tukang sihir. Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala akan kufurnya tukang sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dalil akan sihir itu mengeluarkan seorang daripada Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Dan tidaklah keduanya dari salah satunya mengajarkan sampai keduanya itu mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah, ujian bagi kalian. Maka janganlah kalian kufur. Allahu jalla wa ala anzala malakaini minas sama'i yu'allimani sihra. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua malaikat dari langit yang keduanya itu mengajarkan sihir. Jadi sengaja malaikat turun untuk mengajarkan sihir. Ibtila'an linnas. Sebagai ujian bagi manusia. Wamtihanan linnas. Sebagai cobaan bagi manusia. Fa idza ja'ahum man yuridu ta'alluma sihri nasahahu. Yang apabila datang kepada mereka orang yang ingin belajar sihir, datang kepada malaikat atau ke salah satu dari dua malaikat itu untuk belajar sihir, kedua malaikat itu akan menasehatinya. Wa qala lahu innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini sebuah fitnah, ujian, maka janganlah kamu kufur. Yakni la tata'allam as-sihra. Jangan kamu pelajari sihir. Fadalla ala anna ta'allum as-sihri kufrun. Dan dari sini menerangkan kepada kita bahwa ya, mempelajari sihir ini merupakan kekufuran. Ujiannya masing-masing. Ini ujiannya kayak gitu. Ya masing-masing sudah. Mendapatkan ujian yang masing-masing. Nah. Dan iya kan. Kebaikan juga ujian. Kejelekan juga ujian. Kita hidup. Ya di antara ujian-ujian. Yang harus kita lewati. Itulah kehidupan dunia. Ini ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu. Wa iyyakum tentang. Sihir. Al-thaminu yang ke-8, mudhaharatul musyrikina wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Mudhaharah. Maknanya mudhaharah ini adalah membantu orang-orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Bantu wong musyrik men wong Islam ki kalah dalam berperang. Nah ini termasuk daripada salah satu pembatal keislaman. Wadzalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna allaha la yahdil qawmaz zalimin. Siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya ia termasuk di antaranya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada satu kaum yang zalim. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ada orang yang memusuhi orang kafir secara zahir dan batin. Inilah ahli tauhid. Secara zahirnya memusuhi, secara batinnya juga memusuhi. Jadi lahir dan batin dia memusuhi orang kafir. Ini ahli tauhid. Ada juga yang dia tidak memusuhi orang kafir secara zahir. Tidak memusuhi orang kafir secara zahir dan batin. Tidak ada permusuhan. Sama ini. Mau kafir, mau muslim, sama. Tidak ada permusuhan. Ya, kaum kufar memiliki acara. Ikut. Natalan, ikut. Ya kan? Ikut gak apa-apa nih sebagai... banyak sudah. Ya tentunya dengan dikemas, ya kan? Natalan ini nanti kaum Hindu Buddha juga, kita juga begini. Jadi tidak ada Tidak ada permusuhannya terhadap orang kufar. Tidak ada. Baik secara zahir maupun batin. Secara zahir dia berloyal. Secara batin juga sama. Ini kufrun. Seorang mukmin harus memiliki sikap ya disloyalitas kepada orang kufar. Keadaan yang ketiga adalah orang yang memusuhi orang kafir secara zahir saja. Zahirnya memusuhi, tapi hatinya sama. Ini siapa? Siapa ini? Munafik. Zahirnya memusuhi, ketonnya, masya Allah dia tegas banget kepada orang kafir, tapi hatinya itu sama, pemikirannya itu sama. Wa idza laqul ladzina amanu qalu inna ma'akum wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Dan yang keempat, orang yang memusuhi orang kafir secara batinnya. Dan ini ada beberapa kondisi. Jadi dia memusuhi secara batin jengkel banget, tapi ada kondisi-kondisi. Dia bermualah secara zahir. Bermualah berloyalitas secara zahir kepada orang kafir. Mungkin. Kondisi yang pertama karena dia mukroh. Karena dia itu dipaksa. Tapi batinnya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya itu tenang dengan keimanan. Cuman secara zahir, ya dia berloyal. Dan kondisi mukroh ini ada beberapa hal. Dia khawatir. Dan kondisi orang yang memaksa ini juga ada beberapa hal pula. Dia mengancamnya dengan sesuatu yang betul-betul menakutkan. Akan membunuh misalkan. Akan mencelakai keluarganya misalnya. Jadi kamu gak mau bunuh istri. Sementara orang yang mengancam ini juga memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk merealisasikan apa yang ia ancamkan. Nah, kalau yang ngancam itu masih di bawahnya orangnya diantar, jadi getak main ngancam-ngancam, nggak punya kudrah kok. Nah, dan sementara orang yang dipaksa ini lemah, sementara ancaman itu betul-betul akan terjadi jika tidak dilakukan kekufuran padanya. Sehingga dia bermualah. Ini mukroh. Ini tidak memadharati. Tidak memadharati bagi dirinya. Jadi dia bermualah kepada orang kafir, kepada ahlul batil karena mukroh. Terpaksa dia lakukan. Nah, dan ini juga dilihat kondisinya. Dilihat kondisinya. Jika dia seorang tokoh, ya kan? Jika seorang tokoh dijadikan sebagai panutan umat, mana yang lebih afdol? Dia melakukan kekufuran meskipun hatinya tenang dengan keimanan atau bagaimana? Ini dilihat. Dilihat plus minusnya. Maslahat dan mafsadahnya. Nah, sebagian ulama mengatakan tetap jangan mau. Jangan mau untuk berloyal kepada orang kafir meskipun secara zahir. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Meskipun beliau dipenjara, meskipun beliau disiksa, beliau tetap tidak mau mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Enggak mau. Karena beliau sebagai umat, panutan umat. Seandainya beliau meninggal wafat pun akan diperjuangkan itu. Sehingga umat pun akan melihat sejarah. Dulu Imam Ahmad demikian, demikian, demikian, demikian. Nah, beliau tidak mau. Padahal kalau secara hukum, boleh. Mukroh ini kondisinya. Sudah terjadi. Yang memaksa raja. Berapa khalifah itu beliau. Nah. Tapi kalau orang. Ya lihat kondisi orang biasa. Dia bukan tokoh. Dia bukan apa. Dia lebih menjaga keselamatannya. Keselamatan dirinya. Atau keselamatan orang lain. Kita tidak mengapa. Toh juga sejarah enggak nulis kan begitu. Artinya baslah. Nah, tapi ingat yang ingin kita sebutkan di sini adalah orang yang berloyal kepada orang kafir secara zahir karena dia mukroh, terpaksa. Terpaksa tadi beberapa ketentuannya. Enggak terus kemudian apa-apa karena dipaksa, enggak. Kamu enggak mau ikut merayakan Natal, pecah. Dipaksa enggak itu? Orang udah kerja jadi kuli bangunan. Ini mending metu bae. Alhamdulillah mending dilalain kok. Metu terus kemudian dapat kerjaan yang lebih bagus. Insyaallah. Nah, jadi sesuatu yang membahayakan. Kalau itu masih bebas, luas, ya sudah. Saya enggak mau. Nah, dan yang kedua, orang yang bermualah kepada orang kafir secara zahir karena ingin mendapatkan dunia. Karena ingin mengendapkan apa? Dunia. Sebagian ulama menggolongkan ini dalam ashabul kabair. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian faedah dari an-naqid min nawaqidil Islam yang ke-8. Intinya adalah menolong orang-orang musyrikin, ya, membantu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini salah satu pembatal-pembatal keislaman yang insya Allah kita akan bacakan di pertemuan mendatang. Masih tersisa ada Sabtu Ahad, ya, Sabtu Ahad, Jumat Sabtu insya Allah. Nah, Jumat Sabtu insya Allah kita selesaikan pembahasan ini. 8, 9, 10 selesai. Selesai kitab Nawaqidul Islam. Walhamdulillah. Setelah itu tinggal fatwa-fatwa. Bagaimana kondisinya Hatib Ibnu Abi Balta'ah yang beliau juga membocorkan surat peperangan yang kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mencegat surat ini agar jangan sampai ke tangan orang-orang musyrik. Seakan-akan Hatib Ibnu Abi Balta'ah ini membocorkan rahasia perang. Dan ini bahaya. Apakah Hatib Ibnu Abi Balta'ah berarti telah membantu orang-orang musyrikin? Nah, jawabannya ada di fatwa-fatwa. Insya Allah di kesempatan kalau kita cukup ya, kita akan sebutkan faedah-faedah tersebut. Insya Allahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukumullah.